Ya. Ketika mensyarah Al-Hidayah minallahi ta'ala. Dalam cetakan ini dikumpulkan dulu semua masalah takdir sampai habis baru syarahnya. Nah, sehingga yang tidak ketemu mundur ke belakang. Lepas kita akan terangkan, kita akan baca sedikit saja. Setelah itu kita anggap selesai masalah qada wal qadar, karena syarah di belakangnya hanya mengulang apa-apa yang sudah dibahas kemarin. Artinya sama pembahasannya. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين صهرمتي. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang jenis-jenis qadariyah. Ada qadariyatun nufah, qadariyah yang sama sekali tidak percaya kepada takdir, dan mereka yang dikenal dengan qadariyah an-nufah. Yang kedua al-qadariyah al-musyrikiyah, qadariyah yang memahami masalah takdir seperti musyrikin, yaitu mereka yang berkata lau syaa Allahu ma asyrakna wala abauna, kalau Allah kehendaki kami pun enggak akan berbuat syirik, tidak pula bapak-bapak kami. Ya, ini beralasan dengan takdir bahwa apa yang dikerjakannya adalah atas kehendak Allah, menganggap bahwa semua yang dikehendaki oleh Allah berarti diridhoi oleh Allah SWT. Dan sudah kita bantah bahwa tidak mesti apa yang Allah SWT takdirkan berarti Allah ridha. Allah kadang menakdirkan apa yang Allah benci karena satu hikmah. Kadang Allah SWT tidak menakdirkan apa yang Allah sukai juga karena satu hikmah. Dan sudah dibahas pada kajian yang lalu. Maka sekarang yang ketiga, wa minhumul qadariyatul iblisiyah. Qadariyah iblisiyah, dari kata iblis, karena memang qadariyah ini mengucapkan masalah takdir seperti iblis. Iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, wahai Rabbku, kata iblis, karena engkau telah menyesatkan aku. La uzayyinanna lahum fil ardh. Sungguh aku akan indahkan di muka bumi ini kesesatan. Dan aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Sampai pada kalimat summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Maka siapa yang beralasan dengan takdir kemudian dipakai untuk menyalahkan Allah, maka merekalah qadariyah iblisiyah. Fahtajja bil qadari 'ala Allah. Iblis berhujjah dengan takdir untuk menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Walam ya'tarif bidzanbihi, dan tidak mau mengakui kesalahannya. Tidak mau mengakui dosa-dosanya. Adam dan Hawa alaihimassalam i'tarafa bidzanbihima. Adapun Adam dan Hawa alaihimassalam, keduanya mengakui dosa dan kesalahan mereka. Sehingga Allah ampuni, Allah terima taubatnya, dan Allah berikan kepada mereka keridhaan dan jannahnya. Mengapa demikian? Karena mereka mengaku dan meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat qala, kata Allah, keduanya berkata, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, zalamna anfusana, sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa in lam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak ampuni kami dan rahmati kami, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Meminta rahmat, meminta ampunan, mengakui kesalahan, ini Adam alaihi salam dan istrinya Hawa. Amma iblis, adapun iblis, aba an ya'tarifa, menolak untuk mengakui. Bahkan dengan sombong mengatakan, anta aghwaitani, engkau ya Allah yang menyesatkan aku. Engkau yang menakdirkan aku sesat. Astagfirullah, astagfirullah. Ucapan kufur iblis, la ya'tarif bidambihi, balih tajja bil qadari ala Allah. Bahkan berhujjah dengan takdir untuk menyalahkan Allah dan menyatakan, anta alladhi aghwaitani, faja'ala al-hujjah lahu ala Allahi azza wa jal, qabbahahullah. Berarti dia memakai alasan takdir untuk menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khana bin a'azakumullah, sudah pernah kita bahas satu bab bahwa tidak disandarkan kepada Allah kejelekan-kejelekan. Sebab Allah menakdirkan pasti dengan hikmah. Maka apa yang terjadi dari kejelekan-kejelekan, kita katakan itu kesalahan kita. Walaupun kita meyakini bahwa seluruh yang terjadi di muka bumi ini dan di langit sana, semuanya biqadaillahi wa qadari, semuanya dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena kita beriman, Allah Maha Adil, Allah Maha memiliki hikmah, maka kalau kebaikan-kebaikan kita katakan itu adalah rahmat Allah, fadilah dari Allah. Kalau kejelekan-kejelekan kita nisbatkan kepada penyebabnya. Kenapa Allah takdirkan musibah-musibah tersebut? Sebabnya adalah kita sendiri. Dan Allah ajarkan seperti itu dalam Al-Quran. Fabima kasabat aydikum, kata Allah. Adapun musibah-musibah, kejelekan-kejelekan yang terjadi, fabima kasabat aydikum, karena sebab-sebab tangan-tangan kalian sendiri. Bicara sebab. Kenapa enggak bicara yang menakdirkan? Karena yang menakdirkan tidak bisa disalahkan. Karena yang menakdirkan dengan adil, dengan hikmah, dengan sebab-sebab yang memang pantas untuk ditimpakan secara takdir musibah-musibah dan bencana-bencana. Maka yang diingat adalah penyebabnya tadi. Bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Bahkan Allah memaafkan sekian banyaknya. Kalau dosanya 100 atau 1000 yang menyebabkan pantas untuk diadab, itu Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dan memaafkan sebagian besarnya. Yang dibalas hanya sedikit. Bisa dibayangkan apa jadinya kalau timpakan adab untuk seluruh dosa. Tidak ada yang dimaafkan. Ma baqiya 'alal ardi ahad. Niscaya enggak akan tersisa di muka bumi seorang pun. Qul inna a'udzukum billahi wa ya'fu an katsir, kata Allah. Allah memaafkan sekian banyaknya. Tetapi iblis la'natullah 'alaihi, dan ternyata ada pengikut-pengikut iblis dari kalangan Qadariyah yang menyalahkan Allah dengan takdirnya dan berkata, kami sesat karena Allah yang menyesatkan kami. Kami berbuat dosa karena Allah yang menakdirkan kami. Astagfirullah. Tidak mau mengakui kesalahan. Wa hunak katsirun minan nasi ala hadzal madhhab. Dan di sana banyak manusia yang bermadhab dengan madhab iblis ini. Minal kufar wa ghairihim. Apakah orang-orang kafir ataupun yang lain dari mereka. Wal'iyadu billah. Wahada akhbath al-madhahib. Ini sejelek-jelek madhab. Wa imamu hadal madhab, iblis. Pimpinan madhab ini, pencetus madhab Qadariyah jenis ini adalah iblis itu sendiri. Karena iblis yang mengawali berkata, Rabbi bima aghwaitani. Rabbi bima aghwaitani. Wahai Rabbku, karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan begini, maka aku akan begitu. Nasallahu salam al-afiyah. A'udhu billahi min dhalik. Fa'innahum yukhasimun Allah bihadhal madhab, wa la ya'tarifuna bidhanbi. Kan sesungguhnya mereka memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan madhab tersebut memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la ya'tarifuna bidzanb, dan tidak pernah mau mengakui dosa-dosanya. Wa la ya'tarifuna annahum 'asawullah. Mereka tidak mau mengakui bahwa mereka bermaksiat kepada Allah azza wa jalla. Wa la annahum asyraku bihi wa kafaru bih. Tidak pula mengakui bahwa mereka telah kufur. Mereka telah berbuat kesyirikan. Dan mereka selalu berkata, hadza laisa dzanbuna. Itu bukan dosa kami. Itu bukan kesalahan kami. Antal ladzi fa'alta hadza. Engkau ya Allah yang menakdirkan ini. Dan engkau yang menakdirkan. Engkau yang menghendaki. Engkau yang menjadikan aku berbuat seperti itu. Kata mereka, qaddahahumullah. Semoga Allah menjelekkan mereka. Madhab yang paling jelek dari madhab Qadariyah. Wa mimma qalahu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi hadza, dan di antara apa yang diucapkan oleh Syaikhul Islam dalam masalah Qadariyah, beliau berkata, wa yud'a khusumullah yawma ma'adihim ila an-nari turran ma'syar al-qadariyyati sawa'un nafawhu aw sa'aw liyukhasimu bihi Allah aw ma'ru bihi lis-syari'ah. Disebutkan dalam dua bait syair akan dipanggil musuh-musuh Allah. Lihat, disebut khusumullah, musuh-musuh Allah, penentang-penentang Allah, akan dipanggil yauma ma'adihim, pada hari dikumpulkannya mereka nanti yaumul qiyamah, ketika mereka kembali kepada neraka turran, dengan satu kemestian mereka mesti akan masuk neraka. Wahai ma'asyaral qadariyah, ma'asyaral qadariyah, sawa'un nafauhu au sa'au liyukhasimu bihillah au maru bihi lisyari'ah. Sama saja apakah qadariyah yang nafauhu, yang menafikan takdir, jenis pertama yang menafikan takdir, qadariyatun nufah, au sa'au liyukhasimu bihillah, atau yang berupaya untuk memusuhi Allah dengan takdir, au maru bihi lisyari'ah, atau mempertentangkan dengan takdir kepada syariat. Isyarah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, isyarat dari beliau bahwa qadariyah itu ada tiga jenis. Yani sawa'un nafauhu aw 'aradu bihi syara' aw khasamu bihi Allah. Yani sama saja, apakah menafikan takdir atau mempertentangkan takdir dengan syariat, atau menentang Allah dengan syariat. Sama saja, semuanya qadariyah yang akan dipanggil yaumul qiyamah nanti dan diancam dengan nar. Kalimat sawa'un nafauhu aw sa'u liyukhasimu ila akhirih. Qala Syekh Rabi hafizahullah, sawa'un nafauhu ya'ni al-qadariyatun nufah. Sama saja apakah mereka menafikan, maksudnya apakah qadariyah yang menafikan takdir? Apakah qadariyah yang menafikan takdir? Yang kedua, aw sa'u liyukhasimu bihillah, atau berusaha bihi dengan takdir, liyukhasimu, untuk memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Yani qadariyah al-musyrikiyah. Alladzina qalu Allahu yuhibbu minna hadzal fi'l. Yaitu yang berkata bahwa Allah suka perbuatan jelek ini. Allah suka kesyirikan ini. Buktinya Allah takdirkan. Kalau enggak suka, enggak akan ditakdirkan. Ini musyrikin. Berkata, "Lau syaa Allah ma asyrakna." Kalau Allah kehendaki, kami juga enggak akan syirik. Ternyata Allah kehendaki kami syirik, ya sudah. Berarti menganggap kesyirikan baik dengan alasan takdir. Yang ketiga, aumaru bihi lisyari'ah. Yani iblis wa man taba'ahu, yang membuat mira', memperdebatkan dan menentang syariat terang-terangan. Hadza muradu syaikh. Inilah yang dimaukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan kalimat sawa'un nafauhu aw sa'u liyukhasimu bihillah aw maru bihi lisyari'ah. Maksudnya tiga jenis tadi. Syirkun nufah, qadariyatun nufah, qadariyatul syirkiyah atau musyrikiyah, dan qadariyah iblisiyah. Fahadihi madhahibun nas haula al-iman bil qadari wal kufri bihi wal dalali wal tadrib. Inilah madhab manusia dalam masalah iman dengan takdir. Para penentang-penentangnya dijuluki qadariyah. Tetapi ada ekstrem kanan, ada ekstrem kiri. Ada yang menentang dan tidak percaya pada takdir. Ada yang justru memakai takdir untuk menentang syariat. Bahkan ada yang menentang, memakai takdir untuk menentang Allah SWT. Wasaqal mu'allif qawlallahi ta'ala. Kemudian mu'allif membawakan ayat Allah SWT. Qul falillahil hujjatul balighah. Falau syaa lahadakum ajma'in. Kemudian muallif Imam Shabuni rahimahullah membawakan ayat Allah. Qul, katakan, falillahil hujjatul balighah. Milik Allah lah hujjah yang sangat tinggi. Falau syaa, kalau Allah kehendaki, lahadakum ajma'in. Allah akan berikan petunjuk pada kalian seluruhnya. Kalau Allah menghendaki, artinya Allah bisa. Tetapi Allah tidak menghendaki yang demikian. Lihikmatin, karena satu hikmah. Lillahil hikmah al-balighah wal hujjah al-balighah. Allah memiliki hikmah yang sangat tinggi, memiliki hujjah yang sangat tinggi. Wa huwa yaf'alu ma yasha'u bihikmatin wa 'ilmin. dan Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu ditakdirkan, menghendaki sesuatu tidak ditakdirkan, itu semua dengan hikmah. Bihikmatin wa ilmin, dengan ilmu. Lali mujarradil masyiah, tidak hanya dengan kehendak saja, tetapi diiringi sifat hikmah. Diiringi sifat al-ilm. Fayadu al-asyya'a mawadi'aha. Maka Allah letakkan segala sesuatu pada tempat-tempatnya. Dan itu adil. Si fulan pantas diberi hidayah. Si fulan tidak pantas diberi hidayah. Maka Allah berikan kepadanya ghawaya. Yang ini ditakdirkan kafir karena Allah memiliki ilmu tentang itu. Yang ini ditakdirkan mukmin karena Allah memiliki hikmah dalam masalah itu. Khana bin na'azakumullah, jangan lupakan itu dan jangan pisahkan iman dengan takdir dengan iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan pisahkan. Mereka-mereka yang kebingungan bagaimana memadukan antara syariat dengan takdir, biasanya karena lupa ilmu Allah Subhanahu wa taala. Biasanya karena lupa itu sehingga bingung. Allah menghendaki mereka beriman. Berimanlah dalam Quran. Tetapi Allah takdirkan mereka kafir. Bagaimana ini? Bagaimana memadukan dua perkara ini? Biasanya orang-orang bingung ini melupakan bahwa Allah Allamul Ghuyub, melupakan bahwa Allah Ahkamul Hakimin, Maha memiliki hikmah dan Maha memiliki ilmu. Kalau saja mereka ingat, tidak sulit, tidak susah untuk memadukannya. Bahwa Allah perintahkan berimanlah. Tetapi Allah Maha tahu si fulan akan berbuat begini, si fulan akan berbuat begitu. Maka Allah takdirkan orang ini beriman, Allah takdirkan orang ini kafir karena hikmah tadi, karena ilmu Allah Subhanahu wa taala bahwa dia memang pantas mendapatkannya. Maka ditulis di Lauhul Mahfuz. Sehingga para ulama, para a'immah ahlus sunnah menyatakan di antara kaidah-kaidah beriman pada takdir adalah ilmu. Kaidah-kaidah beriman pada takdir ada beberapa perkara. Yang pertama ilmu. Yakini dulu bahwa Allah mengetahui. Dia akan berkata begini, dia akan berbuat seperti ini. Dia akan berkata begitu, dia berbuat seperti itu. Semua Allah tahu sebelum kalian berbuat. Kedua, penulisan. Allah katakan pada pena, tulislah apa yang akan terjadi. Ini khudirin a'azakumullah. Betapa mudahnya bagi Allah untuk mencatat semua yang akan terjadi tadi. Biqadha'illahi wa qadarihi. Yang ketiga, masyiatullah. Bahwa Allah punya kehendak, punya keinginan secara takdir. Nanti akan dibahas insyaAllah. Dan pernah dibahas, pernah disinggung masalah kaedah-kaedah beriman pada takdir. Walhamdulillah. Dan itu semua membantu, memudahkan untuk beriman pada takdir. Mereka-mereka yang bingung biasanya karena mereka lupa tentang kaedah tersebut. Lupa kalau Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Sebelum terjadinya, Allah tahu kalau dia akan berbuat seperti ini. Maka kata Syekh di sini, hafizahullah ta'ala, fayadha'ul asya'a mawadi'aha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala letakkan segala sesuatu pada tempat-tempatnya yang pas. Wahuwal hakimul alim. Karena Allah Maha memiliki hikmah, Maha mengetahui. Ya'lamu subhanahu wa ta'ala man yastahiqul hidayah. Allah tahu siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Wa man huwa ahlun laha. Dan Allah tahu siapa orang-orangnya yang pantas diberi hidayah. Yang memang ahlinya. Ahlinya memang pantas untuk mendapatkan hidayah. Fayahdiyahu. Maka Allah beri petunjuk dia. Wa ya'lam man la yastahiqu dhalik. Dan Allah pun maha tahu siapa yang tidak pantas untuk mendapatkan hidayah. Fala yu'ti. Maka Allah tidak beri hidayah. Allah takdirkan dia sesat, menyimpang. Li'annal hidayata fadlun minhu. Karena yang namanya hidayah adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pemberian Allah diberikan pada orang yang pantas untuk menerimanya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Dzalika fadlullah, itu adalah fadilah dari Allah yang Allah berikan pada siapapun yang dikehendakinya. Ketika ada yang protes, kenapa si fulan yang dijadikan nabi? Kenapa enggak saya? Atau orang yang paling terkenal ini, atau tokoh kami, pembesar kami, orang hebat, orang yang begini, orang yang begitu. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Allah Maha tahu di mana dia yaj'al risalata. Di mana Allah letakkan risalah kerasulan kepada siapa? Allah Maha tahu siapa yang pantas. Demikian pula ketika berkata, kenapa si fulan dapat hidayah, si fulan tidak dapat hidayah? Jawabannya sama. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu fadilah Allah. Allah berikan kepada siapa yang pantas. Pada siapa yang Allah kehendaki. Sama juga dengan pertanyaan, Abu Thalib kan baik, membantu Nabi, mendukung Nabi, kenapa enggak dikasih hidayah? Sama jawabannya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu fadilah Allah. Allah akan berikan kepada siapa yang dikehendaki. Kamu itu mengetahui sebagian kecil dan sebagian besar yang lainnya kamu tidak tahu. Abu Thalib kan, Abu Thalib kan, Abu Thalib kan, seakan-akan dia lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia a'lam min Allah taala. Astagfirullah. Hada ghurur. Maghrur, merasa diri paling alim, paling tahu. Allah lebih tahu siapa yang pantas. Allah lebih tahu apakah Abu Thalib pantas mendapatkan hidayah atau tidak. Allah tahu. Sehingga akuilah kebodohan kita dan imanilah bahwa Allah Maha mengetahui hikmah-hikmah. Demikian pula segala macam takdir-takdir. Kalau orang sedih kehilangan anaknya, kehilangan orang tuanya, kehilangan bapaknya atau ibunya, orang yang dicintainya, biasanya kalimatnya sama. Kenapa anak saya harus diambil? Kenapa harus meninggal? Qadirinazakumullah. Apa dia lupa bahwa Allah ahkamul hakimin? Apa dia lupa bahwa Allah Maha menghendaki segala apa yang terjadi li hikmah? Pasti ada hikmah. Apa yang Allah takdirkan semuanya dengan keadilannya. Apa yang Allah takdirkan pasti dengan hikmahnya. Karena tidak mungkin Allah menakdirkan lepas dari sifat hikmah. Enggak mungkin Allah menakdirkan lepas dari ilmu Allah SWT. Enggak mungkin. Tetap Allah Maha Alim. Tetap Allah Maha Hakim. Maha memiliki hikmah. Fahada Al-Khasis Ad-Dani laysahiqu hadhihi al-karamah min Allah. Orang yang ini, orang yang khasis ad-dani, orang yang rendah, orang yang jelek, enggak pantas dapat kemuliaan hidayah. Maka Allah tidak berikan hidayah padanya. Tabaraka wa ta'ala. Bil imani wal hidayah wat tawfiq, Allah tidak berikan keimanan, hidayah dan taufik. La yastahiqquha. Tidak pantas untuk menerimanya. Walaysa lahu hujjatun 'ala Allah, dan orang rendah tadi, orang jelek tadi enggak pantas untuk beralasan dengan takdir kepada Allah, karena engkau menyesatkan aku. Tidak pantas. Karena justru Allah menyesatkan kamu karena kamu memiliki sesuatu yang Allah tahu bahwa kamu enggak pantas menerimanya. Memiliki sifat-sifat jelek yang engkau tidak pantas menerima hidayah tersebut. Tidak pantas menerima kehormatan, kemuliaan. Karena Allah tabaraka wa ta'ala al-aliyul kabir. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi lagi maha besar. Al-malikul azim. Raja yang maha agung. Yu'ti bifadlihi man yasha. Wa yamna' Memang an man yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilahnya kepada siapa yang dikehendaki dan Dia menghalanginya dari siapa yang dikehendaki. Wa laisa man'uhu li hidayatihim dhulmun minhu. Ingat, tidaklah Allah menghalangi hidayah dari seseorang berarti Allah mendzaliminya, tidak sama sekali. Abadan, selama-lamanya. Bukan Allah mendzalimi orang tersebut. Ketika Allah tidak memberikan hidayah kepada si fulan, bahkan Allah memberikan ghawaya dan kesesatan pada si fulan, bukan Allah zalim. Allah tetap maha adil, tetap Allah Subhanahu wa taala maha memiliki hikmah, dan Allah menakdirkan dia tidak mendapatkan hidayah karena satu hikmah. Karena Allah tahu orang ini enggak pantas. Ada sifat busuk yang Allah tidak pantas memberikan kepadanya hidayah. Wa innama wakkalahum ila anfusihim li'annahum la yastahiqun. Allah pasrahkan mereka pada diri mereka sendiri karena memang mereka tidak pantas untuk menerima hadzal fadl, untuk menerima keutamaan ini, untuk menerima hadzal khair, tidak pantas. Falahul hujjatul balighah, maka Allah tetap memiliki hujjah yang paling tinggi, yang maha tinggi. Fala yahtaju ahadun 'ala Allah, maka jangan ada seorang pun yang berhujjah dengan takdir untuk menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqulu, dan jangan berkata, limadza lam yahdini, kenapa Allah tidak beri petunjuk aku? Jangan protes. Kenapa saya enggak diberi petunjuk? Kenapa saya enggak diberi hidayah? Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah engkau punya sebab-sebab yang pantas untuk diberi hidayah? Niscaya akan terjawab. Setelah dia berdiri di depan cermin, introspeksi dirinya, saya enggak ngaji, saya enggak belajar, saya malas untuk cari ilmu, saya tidak bertanya, saya tidak bergaul dengan orang soleh, saya tidak dekat dengan thullabul ilm, saya tidak bertanya pada para ulama, bagaimana mungkin akan mendapatkan hidayah? Sehingga jangan protes. Tanyakan pada dirimu sendiri, usaha apa yang sudah kau jalani sehingga engkau diberi hidayah oleh Allah? Oh, enggak ada. Ya kalau enggak ada, bagaimana mungkin akan diberi hidayah? Lianna hadza haqqullahi fa in a'taka fa dzalika fadlun minhu. Karena ini adalah hak Allah. Allah akan berikan kepada siapa yang dikehendaki, itu hak Allah. Allah berikan kepada siapa yang Allah inginkan, itu hak Allah. Allah berikan fadilahnya kepada siapa yang dikehendakinya. Wa in lam yu'tika fa adlun minhu. Kalau Allah berikan kepada seseorang karena Allah rahmat, Allah rahim, Allah penyayang, Allah berikan padanya. Allah melihat orang ini berupaya. Dalam keadaan kemampuannya kurang. Nalarnya kurang. Hartanya untuk bepergian kurang. Tapi berupaya, bertanya, sering tanya. Walaupun kalau tanya tidak cukup 2 kali, harus 3 kali. Maksudnya Ustaz? Sudah dijawab sekali? Belum paham. 2 kali, belum paham. Sampai 3 kali. Maaf Ustaznya, saya masih belum paham. Ya. Ternyata dapat hidayah. Ya terserah Allah SWT. Karena Allah SWT melihat orang ini pantas diberi hidayah dengan usaha-usahanya. Sedangkan yang lain sebaliknya. Cerdas, jenius, cepat paham, lebih cepat mengerti. Tetapi memiliki kibir dan kesombongan. Ah, kamu goblok, enggak paham-paham, kata dia. Saya ini paling cerdas di antara kalian semua. Ustaz menerangkan sekali, saya langsung paham. Tiba-tiba orang ini menyimpang. Maka jangan bertanya, kenapa si fulan yang cerdas, yang alim, ulangannya 10, 10, 10, 10, Quran hafal, hadis, 3000 hadis hafal dengan sebentar. Kenapa sesat? Yang ini yang tadi, yang pas-pasan bahkan di bawahnya, kok selamat? Jawabannya sama seperti tadi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu fadilah dari Allah. Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Mau apa? Masalahnya kadang-kadang kita tidak tahu apa yang di hati orang yang tadi pas-pasan itu, bagaimana hatinya kita tidak tahu. Orang yang ini pun kadang-kadang tidak terucap di mulutnya, padahal dia memiliki kibr, ujub, bangga diri, riya, sombong. Kita tidak lihat. Allah maha tahu bahwa ini tidak pantas dikasih hidayah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dengan demikian, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falillahil hujjatul baligha." Bahwa hujjah milik Allah tabaraka wa taala. Wa qala musannif, dan musannif juga berkata, "Wa laqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins." Dan kami sudah tentukan untuk jahannam kebanyakan manusia dan jin. Jangan lupa, Allah tentukan dengan apa? Dengan ilmu, dengan hikmah. Allah tahu bahwa si fulan usahanya begini, si fulan usahanya begitu. Si fulan memiliki sifat ini, fulan memiliki sifat yang itu. Hatinya begini, yang ini hatinya begitu. Allah tahu. Wallah alamul ghuyub. Allah maha mengetahui yang ghaib. Wa ya'lam ma fis sudur. Allah tahu apa yang ada dalam dada. Maka Allah takdirkan semua dengan apa yang pantas baginya. Ini untuk jahannam, ini untuk jahannam, ini untuk jahannam. Dan jangan berkata, tapi kan belum berbuat. Berarti lupa lagi dia. Lupa lagi kalau Allah maha mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang akan dipilih oleh orang-orang ini. Jangan lupa, ilmu Allah meliputi apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi. Bagaimana kalau terjadi? Semua itu Allah tahu. Maka walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins bi'ilmihi wa hikmatihi ay kataba maqadir kulli syai'in wa 'alimaha. Allah menentukan takdir-takdirnya dengan segala sesuatunya dengan ilmu. Wa hadhihi maratibul qadari, dan inilah maratibul qadar, kaidah-kaidah takdir. Sanadkuruha insyaallah 'inda syarhi hadhihi al-fusul. Dan kita akan sebut insyaAllah pada pasal-pasal berikut. Dan sebagiannya sudah kita singgung pada kajian-kajian yang lalu. Tentang qawaid iman bil qadar. Kaidah-kaidah beriman kepada takdir. Kalau sudah tahu bahwa semua Allah takdirkan dengan hikmah. Kalau sudah kita imani, semua yang ditakdirkan dengan ilmu Allah. Maka jangan ada kalimat protes. Jangan ada keluhan-keluhan. Katakan qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Katakan qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Apa yang Allah inginkan Allah akan wujudkan secara takdir. Maka jangan mengatakan kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Kenapa ditakdirkan sebenarnya? Kenapa kok harus gagal? Kenapa harus ditunda? Kenapa harus... Qada wal qadar adalah sesuatu yang sudah Allah tulis di lauhil mahfud sebelum diciptakannya langit dan bumi. 50 ribu tahun. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Musannif juga menyebutkan dalam kitab kita, Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah menyebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya atas apa yang Allah perbuat, tapi mereka yang akan ditanya atas apa yang mereka perbuat. Ini kita manusia dan jin yang pasti akan ditanya oleh Allah, kenapa berbuat begini, kenapa berbuat begitu. Adapun Allah tidak pantas untuk kita pertanyakan kenapa berbuat begini, kenapa berbuat begitu. Lianna rabb hadzal kaun wa malikuh. Liannahu rabb hadzal kaun wa malikuh. Wa malikuhu wa khaliquhu subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah pemilik alam semesta. Allah subhanahu wa ta'ala pemeliharanya. Allah yang menciptakannya. Wa af'aluhu kulluha mabniyatun 'alal hikmati wal masalih. Dan perbuatan-perbuatan Allah semuanya dibangun di atas ilmu dan hikmah. Tidak pernah lepas dari ilmunya dan hikmahnya. Wal masalih dan maslahat-maslahat yang Allah kehendaki. Fala yus'al amma yaf'al. Maka jangan ditanya, kenapa Allah berbuat begini? Kenapa Allah berbuat begitu? Kenapa menakdirkan yang ini? Kenapa menakdirkan yang itu? Kalau kita menghadapi perkara yang baik-baik, atau kita melihat takdir-takdir baik, bersyukurlah pada Allah Ta'ala. Itu rahmat Allah SWT. Kalau ditakdirkan yang jelek-jelek, jangan bertanya kenapa Allah berbuat begini, berbuat begitu. Jangan. Tetapi tanyalah kepada diri kita sendiri, apa yang kita lakukan dari dosa-dosa? Kok sampai terjadi musibah sebesar ini? Apa yang pernah kita perbuat? Apa yang masyarakat kerjakan sampai mereka ditimpa oleh Allah musibah yang dahsyat, menenggelamkan mereka, mengubur mereka hidup-hidup di bawah tanah, atau dengan tsunami yang besar menghempas satu negeri? Yang kita tanyakan adalah apa dosa-dosa kita. وبعض الناس يقول, sebagian manusia berkata bahwa ayat la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun itu limujarradil iradah faqat, itu hanya berkaitan dengan kehendak saja. Allah bebas mau berbuat apapun, mau berkehendak apapun, kalian tidak berhak protes. Sebagian orang mengira hanya itu saja. Lah, tidak hanya itu. Laisa limujarradil irada wal masyiah. Tidak hanya pada masalah kehendak Allah, keinginan Allah yang tidak perlu kita protes, tidak perlu kita tanya. Bal li hikamin wa ghayat. Bahkan kita harus tahu pula bahwa semua itu pasti dengan hikmah-hikmah, pasti dengan tujuan-tujuan yang kita tidak tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Hikamun wa ghayat taliqu bijalalihi. Hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan yang pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk menakdirkan yang ini dan menakdirkan yang itu. Taliqu bi'azamatihi wa ilmihi al-muhit bi kulli syai'. Yang sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ilmunya yang meliputi segala sesuatu. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, milik Allah lah penciptaan dan urusan. Dibawakan ayat ini untuk membedakan dua perkara. Al khalqu wal amru. Al-khalqu penciptaan-penciptaan termasuk dalamnya takdir-takdir. Sedangkan al-amr urusan adalah apa yang Allah perintah dan apa yang Allah larang. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Itu semua amr. Dalam Al-Quran Allah menyatakan aminu, berimanlah. Dalam Al-Quran Allah katakan la tusyriku, jangan berbuat syirik. Ati'ullah wa rasulahu, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Perintah, larangan, hukum-hukum syariat, semuanya yang ada dalam Al-Quran adalah al-amru, urusan. Sedangkan penciptaan-penciptaan adalah semua yang Allah ciptakan dan termasuk di dalamnya takdir-takdir, yang baiknya yang dan yang buruknya. Allah bedakan keduanya dengan dua kalimat. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwa milik Allah lah penciptaan, milik Allah pula urusan. Urusan syariat. Dalam satu ayat, kita mendapatkan dua perkara besar. Yang pertama, pembedaan antara khalqu wal amr, itu bukan dua perkara yang sama tapi berbeda. Jangan dicampur adukan sehingga kita akan bingung. Yang kedua, bahwa kedua-duanya milik Allah. Takdir-takdir baik dan buruk itu milik Allah. Hak Allah untuk menakdirkan begini, dan menakdirkan begitu dengan hikmahnya, dengan ilmunya. Demikian pula syariat, itu hak Allah. Mau menghalalkan yang ini atau mengharamkan yang itu. Mewajibkan yang ini atau melarang yang itu. Itu semua hak Allah. Ala lahu al-khalq wal-amr. Milik Allah al-khalq wal-amr. Dan jelinya para ulama, tajamnya pandangan mereka, mereka katakan bahwa ayat ini sebagai hujjah untuk membantah Mu'tazilah yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Dari mana kira-kira? Kita enggak sampai ke sana pandangan kita. Apa kaitannya alalahul khalq wal amru dengan masalah khalqul Quran? Mu'tazilah menyatakan bahwa Al-Quran makhluk. Kemudian dibantah oleh ahlu sunnah. Di antara hujah-hujah yang mereka pakai untuk membantah mereka adalah ayat ini. Ala lahul khalqu wal amru. Dari mana kira-kira? Khonif bin a'azakumullah. Dari faedah tadi, bahwa Allah bedakan al-khalqu wal-amr. Kalau Al-Quran yang mengatur ini halal, ini haram, itu makhluk juga, kenapa harus disebutkan dua? Alalahul khalqu wal-khalqu. Sama-sama makhluk, menurut mereka. Tidak. Allah bedakan, yang ini bukan makhluk. Yang ini makhluk. Penciptaan takdir-takdir manusia, penciptaan makhluk-makhluk seluruhnya, itu al-khalqu. Sedangkan syariat, perintahkan ini, diperintahkan itu, apa itu? Makhluk juga? Bukan. Itu urusan Allah. Bukan makhluk. Kalau kalian katakan bahwa itu makhluk, kenapa Allah bedakan ala lahul khalqu wal amru? Kenapa harus Allah bedakan? Kalau ternyata al-amrnya juga makhluk juga. Cukup satu saja. Ala lahul khalqu, titik. Atau ala lahul khalqu wal khalqu. Karena dua-duanya makhluk. Alhamdulillah. Hujjah ahli sunnah selalu tegak. Mansurah ila qiyamis sa'ah. Akan dimenangkan sampai hari kiamat. Hujjah ahli sunnah tidak akan pernah kalah. Karena hujjahnya dari Quran dan sunnah. Maka tidak ada yang bisa membantah hujjah Al-Quran. Dan sunnah Rasulullah SAW. Maka disebutkan oleh Syekh Rabi di sini. Walihada ihtajjal a'immatu bihadhil ayah alal mu'tazilah. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu mereka para ulama mengambil ayat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hujjah, ayat ini sebagai hujjah terhadap mu'tazilah. Al-qailina bikhalqil Qur'an, yang menyatakan bahwa Qur'an itu makhluk. Bagaimana wajhul istidlalnya, bagaimana sisi pendalilannya? Wajhu istidlalihim, sisi pendalilan mereka adalah innallaha farraqa bainal khalq wal amr. Allah membedakan antara al khalq wal amr. Adapun al khalq adalah penciptaan. Sedangkan al amr adalah kalamuhu wa tashri'uhu. Urusan Allah maksudnya ucapan Allah, syariat Allah, halal haram semuanya itu urusan Allah. Wal khalqu khalquhu wa ijaduhu li hadhihi al makhluqat. Adapun al khalq adalah penciptaan Allah, pengadaan Allah makhluk-makhluk ini. Wa nafau an yakuna al Quran makhluqan. Maka mereka para ulama dengan ini menafikan bahwa Al-Quran tidak mungkin makhluk. Karena Allah sebut dengan amr, tidak Allah sebut dengan khalq. Dan Allah bedakan dengan al-khalq. Ala lahul khalqu wal amru. Sehingga ketika berhujjah pada mereka Mu'tazilah, tinggal bertanya, wahai Mu'tazilah, apa makna ayat ini? Ala lahul khalqu wal amru. Apa itu khalqu dan apa itu amr? Kalau dia memiliki ilmu sedikit saja, dia akan berkata bahwasanya terjemahannya bahwa milik Allah lah penciptaan dan urusan. Tapi urusan itu apa maksudnya? Niscaya mereka akan menjawab, ya urusan halal, haram, syariat. Baru kemudian kita tanya, kenapa enggak disatukan kalau itu semua makhluk? Kenapa Allah bedakan al-khalqul khalq wal amr? Karena memang al-amr bukan makhluk. Perintah Allah bukan makhluk. Larangan Allah bukan makhluk. Urusan Allah bukan makhluk. Sebagaimana kita katakan izzatullah bukan makhluk. Qudratullah bukan makhluk. Iya kan? Kekuasaan Allah bukan makhluk. Apalagi? Izzatullah, kemuliaan Allah bukan makhluk. Qudratullah bukan makhluk. Demikian pula amrullah, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, itu bukan makhluk. Khamilin na'azakumullah. Kau muslimin yang saya hormati, walhamdulillah. Dengan ini sangat jelas, fabuhita alladhi kafar, maka bungkamlah Mu'tazilah dan orang-orang yang menyimpang, yang menganggap bahwa Al-Quran adalah makhluk. Wahada dalalun mubin. Al-Quran ucapan Allah, ilmu Allah, urusan Allah, dan itu bukan makhluk. Sehingga Allah bedakan dengan kalimat ala lahul khalqu wal amru. Khulibirin a'azakumullah. Syarah yang berikutnya adalah syarah tentang apa yang disebutkan dan apa yang sudah dibahas pada kajian-kajian yang lalu, yaitu tentang hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, inna khalqa ahadikum yujma' fi batni ummihi 40 yawman. Itu sudah dibahas. Demikian pula wa yashhadu ahli sunnah anna al-khair wa syarr wa naf'u wa ad-dharr wa al-hul wa al-mur bi qada'illah. Itu juga sudah dibahas. Demikian pula hadis ya ghulam inni u'allimaka kalimat. Itu juga sudah dibahas. Atau madhab ahli sunnah wa tariqatuhum ma'a qawlihim bi anna al-khair wa syarr min Allah wa bi qada'i la yudafu ila Allah. Tidak disandarkan kepada Allah kejelekan-kejelekan secara sendirian. Kalau secara bersama-sama dengan khair, tidak mengapa, karena itu menunjukkan kekuasaan. Allah menciptakan segala sesuatu yang baik dan yang buruk, boleh. Tetapi kita sebut pencipta kejelekan tidak boleh. Karena Allah tidak hanya menciptakan kejelekan, Allah menciptakan kebaikan dan kejelekan. Demikian pula karena Allah menciptakan kejelekan-kejelekan karena hikmah di balik itu. Yang tentunya khair. Itu juga sudah dibahas. Sehingga yang akan datang insyaAllah, kita akan bahas langsung kepada awaqibul ibad mubhamah. Bahwa akhir dari seseorang itu tidak diketahui. Apakah yakhtim bikhair atau yakhtim bisyar? Apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah? Semuanya mubhamah. Kita tidak tahu tentang diri kita. Kita tidak tahu siapapun bagaimana akhirnya nanti. Karena itu masalah ghaib. Apa yang akan datang nanti kita tidak tahu. Sehingga ada kaedah-kaedah ahlu sunnah untuk tidak menghukumi orang yang masih hidup dengan surga atau neraka. Karena kita gak tahu akhirnya bagaimana. Yang sekarang mukmin belum tentu ketika matinya masih mukmin. Yang sekarang kafir belum tentu ketika matinya masih kafir. Mungkin berubah. Karena al-khulub bain usba'aini min asabi'ir rahman. Kita akan bahas insyaAllah pada kajian mendatang billahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.